Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat Allah, perlindungannya, sehingga kita dapat melaksanakan dengan mudah segala yang diperintahkan Allah serta menjauhi segala apa yang dilarangannya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sudah memasuki ayat ke-23 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan. Artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya saya akan mengerjakan itu besok. Ayat ini adalah teguran kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi teguran ini adalah Allah dahulukan rahmatnya atas kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan rasulnya melakukan pelanggaran ini. Apakah itu pelanggarannya? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada sesuatu pertanyaan dari orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau betul-betul Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami bagaimana sesungguhnya cerita tentang Ashabul Kahfi tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, besok akan aku ceritakan hal tersebut. Dengan harapan Rasulullah dapat menerima wahyu untuk menceritakan tentang hal yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Tapi ternyata turunlah ayat ini untuk menegur. Sebetulnya tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu untuk apa yang kita kerjakan mesti besok. Katakanlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti kita kaji pada ayat 24 dari surah Al-Kahfi ini. Yang jelas di sini adalah diceritakan ketika Allah menegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan. Ini adalah terkandung maknanya, wala taqulanna, jangan pernah sekali-kali kita memastikan sesuatu walaupun sudah jelas besok ingin kita kerjakan. Katakanlah sesuatu itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang kita perbuat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah haji yang baru melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, berangkatnya mereka itu bukan alasan pertama karena ada fasilitas, ada duit atau yang lainnya, tapi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan izin. Karena terbukti banyak orang-orang yang memiliki duit banyak tapi tidak pernah terpanggil ke tanah suci. Begitu juga halnya terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengerti bahwa hal-hal yang baik, contohnya seperti sholat yang sudah wajib 5 waktu, masih banyak orang yang tidak melaksanakannya. Padahal orang itu tahu ini adalah sesuatu hal yang baik, tapi mereka tidak pernah melaksanakannya. Kenapa? Karena tidak izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kira-kira kita mendapatkan pelajaran dari sini adalah bagaimana kita meminta terus kepada Allah. Semoga Allah meringankan kita dengan langkah kita untuk melaksanakan segala perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Itulah yang terpenting dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketika ide dari firman Allah ini adalah menggambarkan seseorang itu, aku ini fa'ilun dzalika ghadan, aku yang akan melaksanakan hal tersebut. Maka Allah menegurnya, wala taqulanna. Ini memakai kata qala yaqulu, memakai nunut taukid. Setelah nunut taukid memakai harful lam. Harful lam ini menandakan an-nahyu, larangan. Nah, nun taukidnya adalah untuk menekankan bahwasanya jangan sampai kita ucapkan perkataan tersebut karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Menarik apa yang kita bahas di ayat 23 dari surah Al-Kahfi ini, di sela-sela menceritakan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala atas surat atas Ashabul Kahfi. Allah juga menceritakan kuasanya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegaskan kepada kita bahwa para nabi, di antaranya Nabi Muhammad, semulia apapun kekuasaannya terbatas. Yang memiliki kekuasaan mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang begitu lemah apabila bersama dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi kuat, dan sebaliknya makhluk yang merasa kuat apabila jauh dari Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada apa-apanya. Ini pembelajaran kepada kita bagaimana Nabi Muhammad Habibullah, Syafi'ullah, Al-Mustafa wal-Mujtaba ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena rasa percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlebih. Di saat ditanya kepada dirinya, wahai Nabi, bila benar engkau adalah Nabi Allah, ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Dengan sangat sederhana Nabi mengatakan, insya Allah, dengan sederhana dia mengatakan, besok saya akan ceritakan hal tersebut. Rupanya pada hari esoknya wahyu tidak diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besoknya lagi tidak diterima, sampai beberapa hari kemudian tidak diterima. Kemudian turunlah ayat tentang Ashabul Kahfi, dan akhir dari cerita ini kita sampai pada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ini adalah pembelajaran bagi kita bahwa sosok Nabi Muhammad yang semulia apapun dia, bila tidak bersama dengan Allah menjadi tidak ada apa-apanya. Maka pelajaran yang penting yang dapat kita ambil dari ayat 23 surah Al-Kahfi ini, hiduplah bersama dengan Allah, maka yang mudah menjadi lebih mudah, yang sukar menjadi mudah, yang sehat akan tetap bertambah sehat, yang sakit akan menjadi sembuh, yang miskin akan menjadi kaya, yang kaya akan bertambah kaya. Semuanya tergantung pada pola pikir. Karena apa? Karena ketika kita bersama Allah, kebahagiaan akan menyusul, akan menyertai kita. Inilah yang ditegaskan oleh Allah. Jangan sekali-sekali mengatakan terhadap sesuatu, saya mampu melakukannya esok hari. Tetapi sebutkanlah insya Allah. Pelajaran penting kedua, kerjakan hari ini dan jangan sampai menunda-nunda esok hari. Baidotul yaumi khairum min dajajatil ghadi. Hari ini kita mendapatkan telur, telur itu lebih baik daripada ayam di esok harinya. Terima kasih Ustaz Fajrul. Iya. Ayat ini menggambarkan juga kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulianya, begitu Allah menjadikan Habibullah sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Zainal Arifin tadi, bahwa Rasulullah juga pernah mengalami kekhilafan. Itu adalah manusiawi. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Dia tidak akan pernah tidak punya kekurangan dan kekhilafan. Seluruh manusia seperti itu. Tidak seperti Allah jadikan malaikat yang penuh dengan kesempurnaan dan tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hal ini kita dapat mengambil pelajaran. Pelajaran yang paling terindah adalah ketika kita khilaf, ketika kita tidak sadar dalam apa yang kita lakukan dan ditegur oleh Allah, kita mendapatkan rahmat Allah yang begitu besarnya. Tapi dengan syarat ketika kita menyadari teguran-teguran tersebut. Makanya bagaimana kita sebagai manusia biasa yang jauh dari kebenaran, artinya selalu penuh dengan kekhilafan, baik itu dalam keputusan kita, baik itu dalam kita bertindak, baik itu dalam kita bersikap. Maka untuk mengimbangi ini semuanya, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Ia beliau selalu mengucapkan istighfar sebelum ia tidur lelap di tengah malam hari untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar Allah terus memberikan rahmatnya. Rahmat ini adalah teguran, itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati kita ketika rahmat Allah itu putus, maka musibah akan selalu dapat menimpa orang, bahkan tertimpa terus, tidak ada henti-hentinya. Manusia mana yang sanggup tertimpa musibah? Manusia mana yang sanggup dengan keruhnya kehidupan yang dihadapi sehari-harinya? Maka lakukanlah ini sebagaimana yang kita bacakan ayat ini yang kita bahas. Maka rahmat Allah itu adalah amat sangat penting bagi kehidupan kita. Bahkan manusia itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teguran itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik orang mengingatkan kita, baik kita melihat suatu kejadian, kita bandingkan bagaimana kehidupan kita sehari-harinya, apakah banyak kita melaksanakan maksiat tapi Allah belum menurunkan balanya. Sebab apa? Karena Allah masih menurunkan rahmatnya supaya kita sadar, insaf, sehingga kita betul-betul akan menjadi seorang pemuda atau seorang orang yang beriman kepada Allah sebagaimana seorang pemuda mukmin yang disebutkan di sini adalah mukmin Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan kita dapat menekuni dan mempelajari dan mengambil hikmah yang begitu banyaknya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.